Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, tidak ada kalimat yang sepantasnya dan senantiasa kita membasahi lisan kita dengannya melainkan puji-pujian yang setinggi-tingginya tercurahkan hanya kepadanya Jalla wa'ala. Yang telah menganugerahkan berbagai nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga kepada kita sekalian. Khususnya nikmat al-Islam wal-Iman, alhamdulillah, yang masih bercokol pada kolbu-kolbu kita sekalian. Dan kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga keimanan dan keislaman tersebut senantiasa ada pada diri kita sekalian hingga kita diwafatkan Allah Subhanahu wa taala, hingga kita menghadap kepadanya Jalla wa ala di atas Islam, demikian pula di atas sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana doa Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, Allahumma amitna ala al-Islam was sunnah. Ya Allah, matikanlah kami seluruhnya di atas Islam dan sunnah. Demikian pula barakallahu fikum, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat-nikmat yang lain yang tidak terhingga. Nikmat as-sihha wal faragh, nikmat kesehatan dan waktu luang, alhamdulillah, untuk kita memanfaatkannya kepada sesuatu yang mulia, sesuatu yang utama, yaitu talabul ilm syar'i, menuntut ilmu syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, barang siapa yang memanfaatkan kesehatan dan waktu luangnya kepada kebaikan, dan khususnya di dalam bertalabul ilm melalui majelis-majelis ta'lim, majelis-majelis ilmu yang merupakan taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan sumber sakinah warahmah, sumber kebahagiaan, sumber rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang ma'ruf dan masyhur kepada kita semua barakallahu fikum yang berkumpul di rumah-rumah Allah. Tidaklah mereka berkumpul kecuali dalam rangka menuntut ilmu, mempelajari kitab Allah, di antara mereka membaca dan mempelajarinya, demikian pula sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dhakarahumullahu fi man indah. melainkan turun pada mereka kebahagiaan. Rahmat Allah meliputi mereka, para malaikat menaungi mereka, dan Allah Ta'ala menyebut nama-nama mereka di sisi para malaikat. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di dalam riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dan selainnya. Demikian pula ma'asyir al-ikhwah wal-akhawat wal-abna' rahimani wa rahimakumullah, menuntut ilmu adalah keutamaan yang mulia, yang tidaklah ditegakkan, diwujudkan oleh seorang muslim melainkan benar-benar menginginkan dengannya wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menuntut ilmu yang tidak diinginkan dengan wajah Allah, maka na'udzubillah, dia tidak mendapatkan bau surga Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah janjikan di yaumul qiyamah. Sebagaimana pula dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajh Allah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan min ad-dunya lam yarih, dalam riwayat lam yajid 'urfal jannah yaumul qiyamah. Siapa yang menuntut ilmu, yang menuntut ilmu ini harus dan wajibnya adalah diinginkan dengannya wajah Allah. Ikhlas mata-mata mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mengharapkan yang lainnya dari bagian dunia ini. Tidak pula riaan, ujuban, wasum'ah, menginginkan ria, berbangga, dan lain sebagainya. Siapa yang menginginkan dengannya seperti itu dalam menuntut ilmu, barakallahu fikum, maka dia tidak akan mendapatkan bau syurga di yaumul qiyamah. Oleh karena itu ma'asyiral ikhwah, ini semua dalil alladhi yadullu alaina idhoma fadli talab al-ilm al-syar'i wa huwa ibadatun min ibadatillah, menunjukkan pada kita semua agungnya perkara menuntut ilmu syar'i, dan menunjukkan menuntut ilmu syar'i adalah merupakan ibadah dari ibadah-ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal ibadatun azimah a'zam min ibadat ghairiha, bahkan merupakan ibadah yang sangat agung, yang lebih utama dari ibadah-ibadah yang lainnya. Bahkan para imam as-sunnah mengatakan afdal daripada ibadah jihad fi sabilillah, menuntut ilmu lebih afdal lagi daripada jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum ma'asyiral ikhwa wal akhwat wa abna'i rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang singkat ini, setelah kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan setinggi-tinggi pujian sepenuh langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya, dan segala bentuk pujian yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sabdakan dalam memuji Allah subhanahu wa ta'ala, mil'as samawati wal ard wa mil'a ma bainahuma wa mil'a ma syita min syai'in ba'd, pujian sepenuh langit dan bumi dan sepenuh apa yang diantara keduanya, dan pujian sanjungan sesuai yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan yang mulia ini kita dapat meluangkan waktu kita, kesehatan yang diberikan oleh Allah ta'ala, untuk datang bermujalasah, bermajelis ilmu dengan syekh kita, masyayikh kita, yaitu Syekhuna Adil Al-Mansur Al-Basha hafizanallahu wa iyyah, yang alhamdulillah kita diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemudahan untuk mengambil ilmu di hadapan beliau secara langsung di setiap tahun, alhamdulillah. Dan saya katakan kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala, karena subhanallah, beliau memiliki keistimewaan tersendiri dibanding yang lainnya. Wala nuzakki ala Allahi ahadan. Dari ilmu-ilmu yang beliau sampaikan pada kita semua di setiap tahunnya di berbagai wilayah di Indonesia yang kita cintai ini, dari kaidah-kaidah syariah, usul-usul syariah, subhanallah, betul-betul mengenyangkan orang yang mendengarkannya, yang ta'ammul dan ta'ammun dengannya, tama'ud, yang mengamati dan betul-betul mencermati apa yang disampaikan oleh beliau al-hafidhahullahu ta'ala, mengenyangkan kita dan memuaskan kita di dalam mengenal usul-usul ahlus sunnati wal jamaah. Nah, dan hampir semua cabang-cabang ilmu yang beliau sampaikan kepada kita selalu disertai dengan tatbik, praktik, barakallahu fikum, contoh yang memahamkan kita bagaimana menerapkan usul-usul tersebut. Oleh karena itu, alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang-orang yang menyampaikan ilmu dari para duat atau dari para syekh-syekh, namun mengkhususkan pada hukum-hukum fiqhiyah atau raqaik, tazkiyatun nufus, yang 5-10 tahun pun seseorang yang tafaqquh, duduk dalam menuntut ilmu tersebut tanpa dengan menyinggung dan menjelaskan bentuk-bentuk usul-usul sunnah dan contoh-contohnya di lapangan dakwah, maka dia tidak mengenal mana manhaj yang hak dari yang batil. Barakallahu fikum. Walaupun dia 10 tahun memahami ahkamul fiqhiyah atau tazkiyatun nufus, barakallahu fikum, dan itu kenyataan di lapangan dakwah. Berapa banyak orang-orang yang mengenal Islam, menuntut ilmu, namun dia tidak mengenal penyimpangan firqa-firqa yang munharifin, apalagi di zaman kita sekarang dari firqa-firqa hizbiyun. Adapun syekhana hafidhahullahu ta'ala, alhamdulillah, kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau benar-benar menjelaskan dengan terperinci. Barakallahu fikum. Ma'asyiral ikhwal, ikhwan wal abnat wa abnai rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan yang singkat ini saya ingin membacakan kepada antum sebagai faidah kepada kita semua, yaitu apa yang dijelaskan oleh Syekhuna Syekh Muhammad bin Hadi Ibn Ali Al-Madkhali hafidhahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Iqna' bima ja'an a'immati da'wati minal aqwal fil ittiba', yaitu Al-Iqna' merasa cukup dan puas dengan apa yang datang dari para imam-imam dakwah, dari ucapan-ucapan mereka di dalam ittiba', dalam perkara ittiba', yaitu mengikuti sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabat. Nah, di dalam kitab tersebut beliau menukilkan ucapan para imam para imam-imam sunnah, khususnya di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan setelahnya dari para anak cucu beliau. Barakallahu fikum. Oleh karena itu beliau menukilkan ucapan Imam Abdullah ibn Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yakni anak daripada Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab yaitu Abdullah. Beliau berkata, barakallahu fikum, sebagaimana yang dinukilkan di dalam kitab Majmu' ar-Rasail wal Masail an-Najdiyah. Kata beliau, wa ma'lum anna ahlal hadith hum a'adhamu tawa'ifil ummah bahthan wa ma'rifatan bisunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wadhalika li'annahum qad ishtaghallu bidhalika wa afnau a'marahum fi talabi dhalika wa ma'rifatihi wa'tanau bidhabti dhalika wa jam'ihi wa tanqiyatihi hatta bayyanu sahiha dhalika min da'ifihi min kadhibihi wa la yunazi'u fi dhalika illa aduun lillah wa lirasulihi wa li'ibadatil mu'minin wa li'ibadihil mu'minin. Dan perkara yang maklum bahwa ahlul hadis mereka adalah a'zamu tawa'ifil ummah, yakni kelompok umat yang paling agung, yang paling tinggi, yang paling besar di dalam pembahasan dan pengetahuan mereka terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ahlul hadis. Disebabkan mereka sibuk menyibukkan diri dengannya, menghabiskan umur mereka di dalam menuntut ilmu hadis dan mengenalnya, dan mereka sangat perhatian di dalam menjaga, mengumpulkan, membersihkan sunnah tersebut, sehingga mereka menjelaskan yang sahih dari yang dhaifnya, yang jujur dari yang dustanya, dan tidak ada perselisihan yang demikian itu, yakni akan keutamaan ahlul hadis dan keagungan mereka. Tidak ada perselisihan kecuali musuh-musuh Allah dan Rasulnya dan musuh hamba-hamba Allah yang beriman. Kemudian Asy-Syeikh Muhammad bin Hadi rahimahullahu taala, hafizahullahu taala, berkata, wa sadaqa rahimahullah, apa yang diucapkan oleh beliau Al-Imam Abdullah ibn Muhammad bin Abdul Wahhab adalah sesuatu yang hak, yang benar. Wa innama yu'raful fadla li ahli al-fadl dhawul fadl, dan hanyalah mengenal keutamaan orang-orang yang utama, yaitu orang-orang yang juga memiliki keutamaan. Farahimahallahu ta'ala jami'an, semoga Allah merahmati mereka seluruhnya. Kemudian juga beliau menukilkan ucapan al-alama Syekh Abdul Latif bin Al-Syekh Abdul Rahman bin Al-Syekh Hasan ibn Syekh Al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahallahu ta'ala, menukilkan ucapan yang lain dari anak Al-Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Al-Syekh Hasan. Hasan ibn Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, ahlu sunnah wal hadith fi kulli makan wa zaman hum minhatu ahli al-ard yamtazu ahlu sunnati bimahabbatihim wa thanai alaihim wa yu'rafu ahlu al-bida' bi'aibihim wa shinayatihim. Ini diucapkan, dinukilkan dalam kitab Ad-Durar As-Saniyah. Kata Asy-Syeikh Hasan rahimahullahu taala, ahlus sunnah dan ahlul hadis di setiap waktu dan di setiap tempat dan waktu, mereka adalah ujian dari seluruh penduduk bumi ini. Yamtazu ahlus sunnah, teristimewakan dan tampil beda ahlus sunnati wal mahab ahlus sunnati wal jamaah, itu dengan mencintai dan memuji mereka, sehingga dapat diketahui ahlul bid'ah dari ahlus sunnah dengan pujian atau celaan terhadap mereka. Siapa yang memuji ahlus sunnah wal ahlul hadith, maka mereka adalah ahlu sunnati wal jamaah. Siapa yang mencelah mereka, maka mereka adalah ahlul bid'ah. Hum wa hum fi hadha yuwafiquna al-imam Ahmad rahimahullahu ta'ala fi ta'zimihi lis-sunnah wa taqdimiha ala qawli kulli ahadin minan nas kainan man kana fa innahu yaqulu rahimahullah. Maka mereka, kata Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah hafizahullah, bahwa mereka dalam hal ini mencocoki al-imam Ahmad rahimahullah di dalam pengagungannya terhadap sunnah dan mendahulukan sunnah tersebut di atas seluruh ucapan siapapun dia, bagaimanapun keberadaannya. Yang dimaksud mereka adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dan anak-anak cucu-cucu beliau. Yang dinukilkan dalam hadis dalam ucapan ini, Syekh Abdul Latif, Syekh dari Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Latif anaknya Syekh Abdul Rahman, Syekh Abdul Rahman anaknya Hasan, dan Hasan adalah anak daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka semua mencocoki Imam Ahmad rahimahullah dalam pengagungan terhadap sunnah dan mendahulukan sunnah itu di atas seluruh ucapan kainan mangkana, siapapun dan bagaimanapun kedudukannya. Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala berkata, ajibtu liqaumin araful isnad wa sihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wallahu yaqul falyahdharil ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim atadri mal fitnah asy-syirku la'allahu idza radda ba'da qawlihi an yaqa'a fi qalbihi syai'un min az-zayk fayahlak. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku heran dengan suatu kaum yang sudah mengetahui sanad hadis dan kesahihannya, namun dia beranjak kepada pendapat Sufyan, yakni Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, lebih memilih pendapat Imam Sufyan daripada hadis. Aku heran kepada orang yang seperti itu, kata Imam Ahmad. Lalu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah pada ayat ke-63, falyahdharil ladina yukhalifuna an amri, hendaklah berhati-hati orang-orang yang menyelisihi perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnah, kalau-kalau dia ditimpa oleh fitnah atau azab yang pedih. Kata Imam Ahmad, atadri mal fitnah, apakah kalian tahu apa itu fitnah? Yaitu asyirku billah, kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala, naudzubillah, menyelisihi sunnah Rasulullah, mendahulukan ucapan manusia, mendahulukan bahkan ucapan para imam daripada sunnah Rasulullah, daripada hadis Rasulullah, maka dikhawatirkan orang yang seperti ini akan terfitnah dengan kesyirikan. Yaitu jangan-jangan, kata Imam Ahmad, jika dia menolak sebagian dari ucapan Rasulullah lalu terjatuh dalam kalbunya sesuatu dari penyimpangan, lalu dia menjadi binasa. Juga beliau berkata rahimahullah, Imam Ahmad ibn Hanbal, kepada para murid-muridnya, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Syafi'i wa la Tsauri wa ta'allamu kama ta'allamna. Jangan kalian taklid kepadaku, jangan pula kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, kepada Imam Tsauri, tetapi belajarlah kalian sebagaimana kami belajar. Subhanallah. Taklid barakallahu fikum diharamkan di dalam syariatul Islam, kecuali dalam perkara yang darurat. Orang-orang yang tidak mampu meneliti, melihat dalil, maka dia wajib mengetahui imam-imam sunnah yang benar-benar di atas sunnah, di atas manhaj yang sofiyah, manhaj yang murni, lalu dia merujuk kepada mereka, orang-orang yang terpercaya. Barakallahu fikum. Akan tetapi jika orang-orang mampu untuk melihat dan menimbang dalil, maka tidak dibolehkan baginya untuk taklid, sehingga dia jatuh dalam perkara yang dikhawatirkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, yaitu mendahulukan ucapan seorang imam atau imam-imam tertentu daripada hadis, daripada dalil Al-Quran atau hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum, Kemudian beliau mengatakan, Syekh Muhammad bin Hadir hafizahullah, walidzalika aqad al-imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah baban fi kitab at-tauhid wa anwanahu biqoulihi bab man ata'a al-ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallah aw tahlili ma harramallah faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah. Oleh karena itu Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah meletakkan bab khusus dalam kitabnya Kitabut Tauhid yang ma'ruf dan masyhur, barakallahu fikum, yang kita semua mengajarkan di ma'had-ma'had Ahlus Sunnati wal Jamaah. Para penuntut ilmu telah mengenalnya, bahkan menghafalkan matan daripada Kitabut Tauhid ini. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah meletakkan bab khusus, judul khusus dalam kitab tersebut, yaitu bab tentang man ata'al ulama wal umara. Barang siapa yang mentaati ulama dan umara di dalam mengharamkan apa yang Allah halalkan atau menghalalkan apa yang Allah haramkan, faqad ittakhadhahum arbaban min dunillah, maka sungguh dia telah menjadikan para ulama dan umara tadi sebagai tandingan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia jatuh dalam kesyirikan na'udzubillah. Lalu Imam Ibn Wahhab rahimahullah menyebutkan dalil-dalil dari asar-asar yang sahih dari ucapan Ibnu Abbas, bahkan dari hadis Adi bin Hatim, dari ucapan Imam Ahmad bin Hanbal yang telah kita nukilkan baru saja, barakallahu fikum. Kemudian beliau Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan ucapan Ibnu Abbas setelah meletakkan bab tersebut. Jadi kita perhatikan yang disebutkan di sini ulama dan umara. Ya. Dan ini tersebut dalam ayat dalam surah At-Taubah yang disebutkan oleh sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, barakallahu fikum, di dalam hadis yang kita akan bacakan. Naam. Taib. Kata Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yusiku an tanzil alaikum hijaratu minas sama akulu qala Rasulullah SAW wa taquluna qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir hujan batu dari langit turun atas kalian, yaitu sebabnya aku mengucapkan ucapan Rasulullah tapi kalian membantahnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Subhanallah, ucapan Abu Bakar dan Umar, sekalipun manusia yang terbaik di muka bumi ini setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar kemudian Umar bin Khattab, barakallahu fikum, kita lebih mengutamakan ucapannya daripada ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, hampir-hampir aku khawatir hujan batu diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bumi ini. Na'udzubillah. Bagaimana selain daripada keduanya? Naam. Wa dzakara aidan qaul al-Imam Ahmad rahimahullah, juga Imam Muhammad bin Abdul Wahhab menukilkan ucapan Imam Ahmad yang telah terdahulu penyebutannya, yaitu beliau heran dengan suatu kaum yang mengetahui kesahihan sanad hadis tetapi dia lebih mendahulukan ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, barakallahu fikum, maka dikhawatirkan dia akan ditimpa dengan fitnah atau azab yang pedih. Dan beliau menafsirkan fitnah itu adalah kesyirikan, ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kemudian juga beliau menukilkan hadis Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu alladhi kharrajahu al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Juga Imam At-Tabari menyebutkan dalam tafsirnya, Imam At-Tabarani, Imam Al-Baihaqi, dan hadisnya hadis hasan. Kata sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, sami'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u hadhihi al-ayah, beliau pernah mendengar Rasulullah SAW membacakan ayat ini, yakni surah At-Taubah ayat ke-31, firman Allah subhanahu wa ta'ala, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa hu subhanahu amma yushrikun. Fakultu lahu inna lasna na'buduhum. Qala alaysa yuharrimuna ma halallah fatuharrimunahu wa yuhilluna ma harramallahu fatuhillunahu. Fakultu bala. Qala sallallahu alaihi wasallam fatilka ibadatuhum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yakni Rasulullah membacakan firman Allah tersebut, At-Taubah ayat 61, Afwan ayat 31, ittaqadu ahbarahum wa ruhbanahum, mereka mengambil ahbar wa ruhban. Ahbar adalah ulama-ulamanya Yahudi. Ruhban adalah ulama-ulama ahli ibadahnya kaum Nasara. Nah, mereka menjadikan ahbar dan ruhban mereka arbaba min dunillah, sebagai tandingan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal Masih ibn Maryam, juga menjadikan Masih ibn Maryam sebagai tandingan selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kesyirikan. Wa ma umiru illa li'abudu ilahan wahida, padahal tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah hanya kepada sesembahan yang satu yang berhak untuk disembah diibadahi, hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illahu, tidak ada sesembahan yang hak melainkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala semata. Subhanahu amma yushirikun, maha suci Allah dari apa yang mereka persyirikatkan. Fakultu lahu, maka aku Adi bin Hatim, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, berkata kepada Rasulullah, inna lasna na'buduhum, kami tidaklah menyembah mereka ya Rasulullah. Yakni ketika di masa musyrik atau kafirnya beliau Ali bin Hatim sebelum masuk Islam, kami dulu tidak beribadah, tidak menyembah ahbar dan ruhban-ruhban tersebut, ulama dan ahli ibadah mereka, ahlul kitab Yahudi dan Nasara, kami tidak beribadah pada mereka ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan lalu kalian taklid dan ikut mengharamkannya? Begitu pula sebaliknya, mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan lalu kalian taklid dan ikut menghalalkannya. Fakultu bala, maka aku mengatakan, benar ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, itulah ibadah-ibadah mereka. Subhanallah, itulah bentuk peribadatan mereka kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu ketika mereka taklid dan lebih mengikuti dan mendahulukannya daripada Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam keadaan mereka mengetahui bahwa dalil itu adalah benar, hak, hadis itu adalah hadis yang sahih, tetapi mereka lebih mendahulukan tokoh-tokoh mereka tersebut. Fanasallallahu assalamu al-afiyah, yakni mengandung barakallahu fikum kata Syekh Shalih Al-Syekh hafizahullahu taala di dalam syarah beliau terhadap kitab tauhid, yakni mukhtasar syarah kitab tauhid, beliau mengatakan karena di situ mengandung penyelisihan terhadap tauhid uluhiyah barakallahu fikum, yaitu tauhid rububiyah dan juga pada tauhid uluhiyah, sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan dianggap beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena terkadang rububiyah itu dimutlakkan sendiri, maka dia juga adalah bermakna tauhid uluhiyah. Begitu pula uluhiyah dimutlakkan sendiri juga mengandung tauhid rububiyah, sebagaimana kata Islam dan iman. Demikian Syekh Shalih Al-Syekh menjelaskan barakallahu fikum, rububiyah dan uluhiyah sebagaimana kata Islam dan iman. Kalau Islam disebut sendiri, maka dia mencakup mana iman juga, yaitu amalan yang nampak dan amalan yang tersembunyi. Begitu pula iman, ketika disebutkan menyendiri tanpa Islam, maka dia juga mengandung dua makna, amalan yang nampak dan amalan yang tersembunyi. Maka begitu pula uluhiyah dan rububiyah. Rububiyah ketika disebutkan sendiri, dia juga mengandung uluhiyah. Begitu pula uluhiyah ketika disebutkan secara menyendiri, dia juga mengandung rububiyah. Demikian barakallahu fikum. Sehingga perkara taklid dan ta'assub ini bukan perkara yang kecil, bukan perkara yang ringan barakallahu fikum. Kita dituntut benar-benar memurnikan ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ikutan kita kepada dalil Al-Quran dan Sunnah, mendahulukannya daripada seluruh makhluk di bumi ini. Dan itulah konsekuensi mahabbah, yaitu sifat cinta barakallahu fikum, yang merupakan usul-usul iman dari amalan qalbiyah sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yaitu al-mahabbah, amalan qalbu. Al-mahabbah ini barakallahu fikum merupakan aslun min usulil iman. Jika ini tidak ada, maka dengannya seseorang keluar dari Islam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam khutbatul Jumat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga hal yang seseorang jika mendapatinya dia mendapati manisnya iman, yaitu tidaklah dia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi dari cinta kepada seluruhnya. Kemudian tidaklah dia mencintai seseorang melainkan cintanya karena Allah, karena agama Allah, Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Dan yang ketiga, an yakraha an ya'uda ilal kufur kama yakraha an yukthafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dicemplungkan dalam api neraka. Barakallahu fikum. Dan hadis-hadis yang semisal dengan ini, yang semakna dengan ini, yang menunjukkan wajibnya sifat al-mahabbah ini dan merupakan aslul min usulil iman. Nah, maka wajib kita mendahulukan dalil Al-Quran dan Sunnah dan tidak taklid dan ta'assub, dan ini perkaranya kecuali dalam perkara yang darurat. Kemudian barakallahu fikum. Taib, saya cukupkan ikhwan fillah azzakumullah. Sangat banyak ucapan-ucapan para imam yang dinukilkan oleh Syekhana Syekh Muhammad bin Hadi hafizahullah taala dalam kitabnya yang mulia ini, yaitu kitab Al-Iqna, dan juga alhamdulillah Syekhana Syekh Adil sempat beliau semalam menukilkan pada kita faidah dan menukilkan dari kitab ini alhamdulillah, yaitu Al-Iqna bima jaa na'imati ad-da'wati fil aqwal fil ittiba'. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Lebih kurangnya sekali lagi saya mohon dimaafkan. Yang benar semata-mata minallah, dan jika ada yang keliru maka itu datangnya dari syaitan dan dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih kurangnya sekali lagi mohon dimaafkan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Semoga dengan kafaratul majlis ini Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan dan menghapus segala apa yang terdapat di dalamnya kesalahan. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.